Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ayuhal ahibbah, akhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jal. Tiadalah satu kalimat yang sering kita dengarkan, yang sering diwasiatkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena itulah yang menjadi kebaikan bagi siapapun, terlebih suasana, terlebih kehidupan Ahlu Sunnah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kecintaan kepada ilmu, kecintaan untuk dekat kepada ahlul ilm. Di antara perkara terbesar untuk meraih ilmu yang semoga memberi barakah adalah dengan taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah Azza wa Jal akan memberikan pengetahuan kepada kalian. Dan satu perkara yang telah diketahui bahwa dalam hal memperoleh, mendapatkan ilmu, dan itu merupakan sunnatullah, dan Allah pun enggan jika ditempuh dengan cara yang lain, bahwa ilmu barakallahu fikum akan diperoleh baik dari sisi kekuatan, kekokohan dasar-dasar yang dijadikan seorang dalam berhujjah, atau ilmu yang kemudian mewariskan barakallahu fikum kepribadian. Demikian pula mewariskan kekokohan seorang murid adalah bitalaqi, dengan cara seorang berguru. Tidak bermakna sebatas bahwa seorang dalam berguru lalu telah menguasai ilmu yang ada pada gurunya barakallahu fikum, meskipun itu termasuk salah satu perkara yang dengannya seorang bertujuan untuk mencari ilmu raf'ul jahalah, mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dalam perkara agamanya, itu akan diobati, diangkat tentunya dengan ilmu, dan salah satunya berguru kepada seorang guru. Semua kita barakallahu fikum mengetahui bagaimana kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, sosok salah seorang nabi, salah seorang rasul yang tergolong ulul azmi minar rusul, bahkan dijuluki dengan Kalimur Rahman, wa huwa Nabiullah Musa alaihi salam, untuk berguru kepada Nabi Khadir alaihi salam. Yang dimana Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan salah satu perkara yang diambil pelajaran dari pertemuan, perjumpaan yang bukan hanya perjumpaan yang tidak disengaja tetapi dijari, antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir ialah kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Kalau dengan kesabaran yang ada pada beliau, di situ pun menuntut untuk talaqil ilm, terus bagaimana orang-orang yang barakallahu fikum dari sisi tingkatan kesabaran dunahu, di bawah jauh, yang tentunya sangat membutuhkan. Begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam, kita pun mengenal di kalangan para sahabat memiliki kekhususan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seperti Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah, yang disebutkan dalam kisahnya bahwa sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berada di Yaman. Demikian pula pada hadis yang lain, pengkhususan dalam perkara akhdhul Quran. Khudhul Quran min arba'atin. Nabi alaihi salatu wasalam mengkhususkan dalam perihal pengajaran Al-Quran. Ambillah Al-Quran dari empat sumber. Wa dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhum ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Demikian pula Ubay bin Ka'ab. Demikian pula Mu'ad bin Jabal. Demikian pula Salim maula Abi Hudzaifah. Bahkan pada sebagian riwayat yang Nabi SAW mengedepankan nama Abdullah bin Mas'ud, yang juga dikenal dengan Ibn Ummi Abd. Man sarrahu an yaqra Al-Quran, siapa yang menghendaki dalam bacaan Al-Quran yang di sebagian riwayat ghadhan, kama unzil, kelembutannya, sifatnya sebagaimana turunnya Al-Quran, fal yaqra qira'ata Ibn Ummi Abd atau Abdullah bin Mas'ud. Bahkan di sebagian riwayat Nabi alaihi salatu wassalam mengkhususkan siapa yang menghendaki Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sifat sebagaimana diturunkan, bacalah dengan bacaan yang dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah terlambat dalam melangkah, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, kenapa kamu terlambat wahai Aisyah? Lalu beliau menyampaikan bahwa aku mendengarkan suara seorang di masjid yang membaca Al-Quran. Yang kata Aisyah, aku tidak mendengarkan suara yang lebih bagus ketimbang dia, wahuwa Salim maula Abi Hudzaifah. Kemudian Nabi SAW pun memuji kepada Salim maula Abi Hudzaifah. Fa barakallahu fikum. Tentunya dalam hal mengambil Al-Quran, pertama adalah tentang qiraah, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran. Sosok seorang talibul ilm membutuhkan kepada sebuah tarbiyah. Berapa dari kita yang menyangka, bahkan tidak sedikit yang memastikan dirinya, wa huwa ahsanun nas qira'atan, dia orang yang paling bagus cara bacaannya. Saya tidak mengatakan yang termerdu, yang terbagus bacaannya, meliputi kepada ahkamul qira'ah, yang tentunya kita semua faham, kita tahu. Namun dalam membaca Al-Quran barakallahu fikum ternyata membutuhkan kepada amal tatbiqiyan. Fa adzkur barakallahu fikum fi ahdi au fi zamani Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. sedikit kita ingatkan tentang di zaman, di masa saat Syekh Mukbil rahimahullah masih hidup. Jika tidak mubalaghah, jika tidak kepada berlebihan, dalam sepekan barakallahu fikum beliau mengajak kepada para muridnya untuk membenarkan bacaan Al-Quran. Duduklah beliau dan dibenarkan oleh sang imam waktu itu barakallahu fikum Syekh Ahmad Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Dan ketika beliau dinyatakan ada kesalahan dalam bacaan, yusahih qira'atah, dan sekualitas syekh barakallahu fikum tidaklah kemudian menyanggah, karena demikian namanya ilmu, seperti yang diibaratkan al-ilmu apa? Bahrun zakhir, ilmu itu sangat luas, perumpamannya seperti lautan yang meluap, lautan yang pasang airnya. Fattakhid minhu ahsana, ambil darinya mana yang terbaik, yaitu tentunya kita mengenal semua ilmu perkara yang baik, tetapi dengan tadrijian, dengan bertahap, dengan mengedepankan. Hampir barakallahu fikum semua kita dalam hal keinginan, semangat untuk membenarkan bacaan Quran, ada pada kita apa? Taksir. Merasa sudah barakallahu fikum cukup dengan apa yang telah kita miliki. Dulu mungkin tatkala kita berangkat, kita tahu keberangkatan pernah menjadi orang yang mengajarkan Quran, membacakan Al-Quran, dan menyangka telah berada pada kebenaran. Tetapi barakallahu fikum ketika kita duduk dan dibenarkan, lebih-lebih lahjah kita, lisan kita terbiasa dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang bukan makhrajnya. Kita mengenal tentang membaca, berucap bahasa Indonesia kan tentunya tidak membutuhkan kepada apa? Makharij barakallahu fikum, dan tidak mendukung. Dan kita pun demikian, kadang dalam salam didengarkan gharib. Jadi antara assalamualaikum warahmatullahi itu semuanya terdengar A semua kan begitu ya. Kadang kita diperolok, diejek. Tetapi dalam rangka apa? Membenarkan. Walhamdulillah yang lapang dada membenarkan. Yang tidak siap menganggap diejek. Nah, lihat bagaimana guru besar atau dhunnun, apakah kita menyangka bahwa syekh barakallahu fikum lalu tidak membenarkan dan tidak berusaha dan berupaya dalam hal pembenaran qiraat Al-Quran? Atau kita sebagai seorang andai kata sudah layak dikatakan tuwailib lalu mengkritisi, kan banyak masyayikh audionya bagaimana kita mendengarkan Syekh Al-Albani dalam membaca Quran, Syekh Fulani dalam membaca Quran. Falyatanabbah, hati-hati kalau kemudian wa ana ahsan minhu, dan aku lebih bagus dalam qiraahnya. Mungkin dalam bab tentang satu pintu ini mungkin benar. Tetapi barakallahu fikum, apakah dengan itu kemudian kita lalu merendahkan, menjatuhkan? Mahawa jami' ilmi ahadun, tidak ada yang namanya seorang itu mampu untuk menguasai semua cabang ilmu. Walau marasahu alfa sanah, seandainya dia berumur, berusia sampai 1000 tahun, tentu tidak akan mampu. Fa barakallahu fikum ahibbatil kiram, tidak ada yang namanya seorang kemudian dalam hal belajar kemudian talaqi, dia berguru bertahap dan bertahap, kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan barakah dan hilangkan, jauhkan dari perkara-perkara yang menjadi penyekat dinding untuk sampainya kebenaran kepada kita, kebaikan kepada kita, dengan keengganan, barakallahu fikum, dengan merendahkan, dengan menganggap menyepelekan. Tentunya semua tadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari sikap ataupun sifat-sifat yang demikian, yang bisa saja semua tadi jika ada pada kita menjadi penghalang untuk sampainya ilmu atau berbarokahnya ilmu. Nabi alaihi wasallam ketika menyebutkan ambillah Al-Qur'an, tentunya pertama langkah bagaimana kita mempelajari dan mengetahui membaca Al-Qur'an. Ihtimam kita kepada Al-Qur'an. Naam. Dan seperti yang tadi awal kita singgung, bahwa ilmu salah satu pendukungnya ialah perihal kemampuan kita dalam memahami, atau dengan kata lain, bahwa seorang apabila Allah karuniakan padanya kecerdasan, maka falyahmadillah, hendaknya memuji Allah dan tempatkanlah pada tempatnya. Yaqulu ba'du ahlul ilm la'natullah ala dzaka la tanfa'u sahibah. Semoga Allah melaknat atas kecerdasan tetapi tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Au kama qal, dan bisa saja ketidakfahaman seorang itu menyelamatkan dirinya dari ketergelinciran. Kemudian di antara poin yang juga cukup memberi manfaat biidnillahi azza wa jal, bahwa ulama di masa silam ketika mereka memiliki syuyukh, mereka memiliki sekian banyak guru, ternyata bukan hanya semata-mata mereka itu menguasai ilmu, menghafal apa yang diajarkan, meskipun itu merupakan salah satu perkara yang membuat seorang talibul ilm yataqawwa, sedikit demi sedikit ilmu yang dipelajari, dihafal, yang akan menguatkan, mengokohkan pijakan dia dalam berhujjah. Tetapi juga yang banyak dikesampingkan dan terlupakan ialah akhlul akhlaq, pengambilan akhlak dan kepribadian yang mulia dari seorang guru. Dzakara ahlul ilmi kisah Yahya bin Yahya An-Naisaburi tilmid Malik rahimahullahu ta'ala. Bergurulah Yahya bin Yahya An-Naisaburi kepada Imam Malik dan menyelesaikan kepada penghafalan Muwatta Imam Malik. Lalu setelah penyelesaian tetap untuk tinggal. Ditanyalah oleh Imam Malik tatkala ada seorang murid yang telah mengambil ilmu, alasan apa yang menyebabkan engkau masih tinggal padahal Muwatta Malik telah engkau ambil? Semakna bahwa aku ingin mengambil akhlak dan kepribadian darimu. Demikian pula salah satu a'immah yaitu Imam Ahmad rahimahullah dan rekannya Yahya bin Ma'in, saat beliau berguru kepada guru besar Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullah, keduanya berangkat dari Baghdad menuju Yaman. Duduklah sampai pada waktu yang melewati waktu Id. Keduanya sepakat sebagai bentuk adab kepada seorang guru, yaitu Imam Ahmad, demikian pula rekannya Yahya bin Ma'in, untuk menunggu jika keluar menuju ke tempat musalla, tempat sholat Id, jika sang guru dalam hal ini Imam Abdul Razak bertakbir, maka kita pun akan bertakbir. Jika diam, kita pun diam. Keluarlah Imam Abdul Razak dalam keadaan beliau diam. Saat kemudian datang kepada jamuan undangan Abdul Razak Ibn Hammam As-Sun'ani, maka sang guru pun bertanya, aku melihat pada kalian keanehan, sesuatu yang kalian anggap aneh di hari ini. Lalu disampaikanlah, iya, bahwa kami sepakat, sepakat jika Anda keluar bertakbir, kami bertakbir, dan jika Anda diam, kami diam. Kata Imam Abdul Razak Ibn Hammam As-Sun'ani rahimahullah, aku pun begitu, aku pun demikian, menunggu. Jika kalian berdua takbir, aku akan takbir, dan jika kalian berdua diam, aku pun akan diam. Lihat betapa cepatnya seorang murid menganggap bahwa guru lupa, guru kurang lengkap pembahasannya, guru barakallahu fikum salah. Naam, yang namanya manusia, seorang guru juga manusia, letak kesalahan, dan kita punya adab bagaimana cara seorang menegurnya. Tapi seringkali kita jumpai, seringkali wal'iyadzubillah, kalau sampai kemudian kita mempengaruhi dalam proses belajar. Di antara kisah-kisah yang terjadi di berbagai macam tempat, bagaimana seorang murid dalam belajar, ya, barakallahu fikum, masya Allah, di zaman sekarang luar biasa banyak yang dalam hal kemampuan bahasa Arab, kemudian memahami kalimat-kalimat yang tertulis pada karya-karya para ulama, mungkin lebih bagus dan lebih mampu ketimbang kita. Tetapi tidak sedikit yang kemudian seorang guru manakala mau mengajar, dia pun mempersiapkan lebih. Mempersiapkan apa? Lebih. Bab-bab yang sesungguhnya sang guru memahami, jika ini dimasukkan akan meluas pembahasannya, sehingga memunculkan berbagai macam perkara yang memecah konsentrasi. Dan Syekh barakallahu fikum sangat marah di masa hidup beliau ketika melihat seorang talib membawa daftar, membawa barakallahu fikum usulul thalathah, kemudian banyaknya apa istilah kita, apa, hawashi, hasyiah, catatan dan seterusnya, yang di situ sesungguhnya mungkin kedepannya akan ada penjelasan. Hasyiah yang di situ barakallahu fikum bisa dipandang oleh sang guru belum waktunya. Tapi seorang murid menganggap ingin ditumpahkan semua yang ada di maklumatnya, dan begitulah hajuri barakallahu fikum, sampai orang mengibaratkan satu kelebatan. Tahu satu kelebatan ya? Bisa dipahami tidak ini? Jadi kalau buka buku kan, kitab, dikelebatkan begitu ya, langsung nyantol, seolah-olah begitu. Semua maklumat ditumpahkan, durus, tawil, arid, kan begitu ya, membuat tidak tenang. Asy-Syaikh barakallahu fikum, Syekh Mukbir rahimahullah, kalau kita perhatikan membaca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, seolah-olah tidak ada syuruh yang barakallahu fikum orang menyangka melegakan. Tetapi lihat bagaimana thariqah beliau, panjang waktunya, tapi barang siapa yang menyaksikan seolah-olah baru berjalan 10 menit, 15 menit. Karena begitulah mahbub. Naam. Dan bukan dikatakan tariqah yang dikatakan fasahah. Barakallahu fikum. Tanbihiyah. Nah, jadi barakallahu fikum, tidak demikian. Seorang guru mudrik barakallahu fikum untuk menjelaskan. Jadi tidak kemudian, makanya lihat asatidzah ketika mengisi daurah, Ustaz mau tanya begini-begini, nanti kan akan ada penjelasannya, kan begitu. Seolah-olah belum dijelaskan atau seolah-olah akan terlupakan. Fa akhlaq barakallahu fikum, adab yang di sini biidnahi azza wajal, seorang jika terus memahami dan terus mendidik, mentarbiyah pribadi, ketawaduan yang insyaallah akan memberi barokah. Dan berapa banyak seorang yang kemudian tergelincir, seorang yang kemudian ghair muwaffiq, yang lalu dia menyendiri, lebih-lebih dengan istilah istiqlalan, dia memisah dengan para ulama-ulama yang dianggap itu mengatur, atau sedikit-sedikit harus dengan ulama itu. Barakallahu fikum, itu sesungguhnya telah muncul sejak di mana seorang mengawali belajarnya, sejak seorang tumbuh ketika dia belajar. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kesabaran dalam hal menuntut ilmu, demikian pula mengamalkan, demikian pula barakallahu fikum ketika kita bermuamalah dalam keseharian. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.